Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali semata-mata dengan nikmat dari Allah wa taufiq wa hidayatihi. Tayyib barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Sampai pada ucapan beliau, wa misalul alamiyati ma'a waznil fi'li. Contoh alamiyah dengan wazan fi'il. Sebutkan dalam ta'liq ilaika wa ilaika makna waznil fi'li. Inilah makna wazan fi'il. Qala Ibnu Hisham fil qadar wa haqiqatuhu ayakuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'li. Hakikatnya barakallahu fikum, isim itu berada pada wazan khusus fi'il. Wazan khusus fi'il, wa'ao, ini khusus fi'il. Nanti di sana ada wazan-wazan itu khusus fi'il, ada wazan khusus isim, ada wazan yang berserikat antara fi'il dan isim. Ayakuna fi awalihi, au yakuna fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, atau yang di awalnya itu ada tambahan seperti tambahan fi'il, tambahan pada fi'il. Wa huwa musawin lahu fi waznihi, sama dalam wazannya, ya, sama dalam wazan. Ka antusammiya rajulan qattala bitasdid, seperti kama namai orang laki-laki qattala dengan mentasdid ta'nya. Ini wazan fa'ala, wazan khusus fil. Au duriba fil majhul au nahwuhu min abniyati malam yusamma fa'iluhu, atau yang semisalnya dari bangunan-bangunan atau bina-bina yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau istilah lainnya bina majhul. Au intalaqa wa nahwuhi minnal af'alil madiyatil mabdu'ati bihamzatil wasli, atau wazan fi'il yang lainnya khusus adalah fi'il-fi'il madi yang diawali dengan hamzah wasal. Ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, dan yang lainnya. Fa inna hadhil awzana kullaha khassatun bil fi'li. Maka sungguhnya wazan-wazan ini semuanya khusus dengan untuk wazan fi'il. Wa tsani, Yang kedua berarti yang mana? Yang pertama tadi, kita kembali ke hakikatuhu ayyakuna ismu ala waznin khasin bil fi'li. Ini yang pertama. Ayyakuna fi awali ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Ini yang tsani. Nah, tsani adalah yang mana? Yang di awalnya ada tambahan dari tambahan-tambahan fi'il. Mislu Ahmad, ada tambahan hamzah di awalnya. Wa Yazid, ada tambahan ya, yashkur, tambahan ya, wa taglib, wa narjis, alaman, nama. Intaha kalamuhu, selesai ucapan Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada. Wa qala Ibnu Aqil, wal muradu bil wazni alladhi yakhusul fi'la ma la yujadu fi ghairi illa nuduran. Berkata Ibnu Aqil dalam syarah Alfiyah, yang dimaksud dengan wazan yang khusus fi'il adalah apa yang tidak didapati pada selainnya kecuali jarang. wa dzalika qattala wa fu'ila, seperti wa fa'ala wa qutila wa fu'ila. Falau sammaita rajulan bi duriba aw kallama mana'tahu min as-sarfi. Kalau engkau namai seorang dengan duriba atau kallama, maka kamu mencegahnya dari tanwin. Ilahnya apa? Al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Qala syarih wa na'am ahmadu wa yashkuru wa yazidu wa taglibu wa tadmur. Ini contoh-contoh nama yang tidak boleh ditanwin karena al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Qala wa misalul alamiyati mal adli. Contoh alamiyah dengan adl. Umaru wa Zufaru wa Kushamu wa Kuthamu wa Hubalu wa Zuhalu wa Jumahu wa Kuzahu wa Mudaru. Ini nama-nama yang berwazan adl, wazan fu'alu. Disebutkan dalam ta'liq qala Ibnu Hisyam bil Qatar, al adlu huwa tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa'il ma'nal asli. Adl adalah perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya disertai dengan tetapnya maknanya yang asli atau makna aslinya. Wa huwa ala dharbain. Adl ada dua macam, waqi'un fil ma'arif, yang terjadi pada isim-isim ma'rifat. Ila an qala, sampai beliau mengatakan, fal waqi'u fil ma'arif ya'ti ala waznain. Yang terjadi pada isim-isim ma'rifat, adl yang terjadi pada isim-isim ma'rifat datang atas dua wazan. Ahaduhuma fu'alu, wadhalika fil mudhakkar. Wazan pertama, wazan fu'alu, yang demikian itu pada isim mudhakkar. Wa adluhu an fa'ilin. Dirubahnya dari wazan fa'il. Ka Umar, dari Amir, Zufar, Zafir, Zuhal, Zahil, Jumah, Jamih. Wa thani, yang kedua, wazan fa'ali. Wa dhalika fil mu'annas. Nah, pada mu'annas wa adluhu an fa'ilah. Adlnya dari fa'ilah. Hadami, qatami, raqashi. Nah, wa dhalika fi lughati tamimin khasah. Nah, wa qala al-hatta fil mutammimah kama fil kawakib kal a'lam allati ala wazni fu'al ka Umar wa Zufar wa Zuhal. Fa inna lamma sami'ta mamnu'atan min as-sarfi wa laysa fiha illatun dhahiratun ghairul alamiyah qaddaru fiha al-adla wa anna ma'dulatun an Amir wa an Zafir wa an Zahir. Nah, seperti berkata al-Hattab dalam Mutamimah sebagaimana Al-Kawakib, nukil Al-Kawakib, seperti nama-nama yang berwazan fu'al seperti Umar, Zufar, Zuhal, maka sungguhnya tatkala engkau mendengar dia tidak boleh ditanwin dan tidak ada padanya ilah yang zahirah selain nama, mereka menakdirkan padanya adl, adl takdiri. Wa anha, dan dia diadilkan, dirubah dari Amir, Zafir, Zahil, intaha. Kaidatun al-adlu imma an yakuna takdiran wa imma yakuna tahqiqan. Adl ada dua, takdir dan tahqiq. Fatakdir yakunu fil a'lam allati ala wazni fu'al wa tahqiq fi ma siwa dzalik. Takdiri adalah yang pada nama-nama yang berwazan fu'al, adalnya adalah takdiri. Sedangkan adal tahqiqi selain itu. Baik, barakallahu fikum. Naam, selesai dari ilah-ilah yang bersama alamiyah. Enam ilah lafziyah yang menghalangi tanwin bersama ilah alamiyah. Nah, alamiyah ma'at ta'nis bighairi alif, alamiyah ma'al ujmah, alamiyah ma'at tarkib, alamiyah ma'al ziyadati alif dan nun, alamiyah ma'al wazan fi'il, dan alamiyah ma'al adl. Nah, barakallahu fikum. Adapun al-wasfiyah, insyaAllah pada pertemuan berikutnya, bi'idnillahi ta'ala, naktafi bihadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.